Halo semua, selamat bergabung kembali di Choice Indonesia. Hari ini kami ditemani Pastor Philippus SSCC. Kita akan mulai dengan perkenalan. Halo Pastor, apa kabar? Baik. Mungkin Pastor bisa ceritakan sedikit tentang diri Pastor. Kalau nggak salah, asalnya dari Palembang ya. Gimana caranya bisa sampai di Bandung? Saya memang lahir di Lubuk Linggau, itu adalah satu daerah di Palembang. Saya setelah tamat SMP masuk ke Seminari Palembang, 4 tahun di sana. Kemudian saya melanjutkan pilihan hidup saya masuk ke Kongregasi SSCC dan saya masuk postulan di Bandung. Setelah postulan, saya melanjutkan novisiat di Filipina. Dari Filipina kurang lebih setahun, saya kembali lagi ke Bandung. Studi kuliah di Parahyangan selama 4 tahun. Lalu 1 tahun saya pastoral orientasi di Subang. Dari Subang saya melanjutkan studi lagi di Jogja selama 4 tahun. Dua tahun. Jadi memang lama di Bandung juga ya, sebelumnya ya. Oke. Lalu setelah itu saya mendapatkan tugas di Waringin. Dan dari Waringin setelah itu saya tabisan di Jogja tanggal 15 Agustus yang lalu. Kemudian saya mendapatkan tugas di Sumbersari sampai sekarang ini. Di Jogja itu SSCC juga ya, Pak? Di Jogja itu kami hanya rumah pendidikan aja. Rumah pendidikan di sana. Di sana ada dua rumah. Yang pertama untuk para frater yang belum S1. Kemudian satu rumah lagi untuk para frater yang sudah menyelesaikan S1 pulang dari tahun orientasi pastoral. Terus gimana nih rasanya waktu pentasbihannya? Kemarin saya sungguh senang karena bisa diizinkan dan juga didukung bersama teman-teman kami dalam satu kongregasi dan juga umat bahwa pelaksanaan tabisan lancar 15 Agustus kemarin. Juga saya ditugaskan di sini, saya sangat senang juga. Kembali ke Bandung. Oke. Nah, kita kan bentar lagi kan mau Natal nih, Pastor. Iya. Dan Pastor kan ada jauh dari kampung halaman nih. Bisa sharing enggak mungkin ingat-ingat tentang tradisi Natal yang biasa dilakukan di keluarga? Tradisi Natal yang sungguh paling tidak pernah saya alami, saya ingat salah satu pengalaman waktu itu tahun 2003 saya pulang liburan dan kami di rumah itu ada kebiasaan pada malam Natal itu mendapatkan hadiah surprise dari ibu saya. Dan sebelum ke gereja biasanya kami mendapatkan kesempatan untuk melihat apa itu hadiah yang kami akan dapatkan. Waktu itu saya mendapatkan baju dan ternyata bajunya itu warna merah. Dan kebetulan saya tidak terlalu suka warna merah, saya ngambek. Pengennya warna apa nih? Ya pokoknya tidak mau warna merah, terserah gitu. Tidak mau warna merah, istilah orang sekarang gak gue banget gitu. Padahal Natal kan merah dan hijau gitu. Akhirnya ya saya dengan sedih hati didekati sama ibu saya. Kalau kamu mau pergi gereja dengan suasana hati yang seperti ini tidak baik, apalagi hari ini adalah hari Natal. Maka dari itu kamu pilihlah bajumu yang menjadi kesukaanmu, kamu pakai, kita pergi ke gereja bersama-sama dengan bapakmu dan adik dan kakak gitu kan. Akhirnya saya pilih baju kesukaan saya dan kami pergi misa bersama pada malam Natal itu. itu tradisi yang saya alami. Lalu ada juga tradisi bahwa kalau Natal itu kami ada waktu makan bersama di rumah. Di rumah. Jadi waktu itu saya ingat sekali karena di rumah itu ada kandang ayam. Nah, bapak saya biasa pelihara ayam. Waktu itu ayam kampung dipotong. Nah, setelah itu mama saya memasak dan kami setelah pulang misa malam Natal atau Natal pagi kami makan bersama di situ bersama-sama. Dimasak apa nih? Wah, kalau masak macam-macam, kadang di opor, kadang juga di masa kecap. Pastor berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. Biasanya kumpul semua. Ya, kumpul bersama semua gitu. Kalau malam Natal ramai juga berarti ya? Ramai, waktu itu ramai sekali. Lalu ada tradisi satu lagi yang sering kami lakukan. Kebetulan kan keluarga ibu saya keluarga besar. Dan ada sepupu dari ibu saya itu yang beragama Islam. Nah, biasanya dalam tradisi keluarga kami, sepupu yang Islam itu mereka memberi bingkisan. Entah itu kue, entah itu juga makanan, entah itu juga ya makanan lah. Jadi merayakan gitu ya. Merayakan lah. Mereka mengirim itu dan itu sudah menjadi kebiasaan dari keluarga kami gitu. Dan bahkan juga ketika merayakan tradisi Idul Fitri juga mereka akan mengirim rantangan ketupat, opor, rendang segala macam gitu. Jadi kebagian dikirim terus kebagian ya pastor ya. Lumayan gitu. Asik banget gitu. Oke, mungkin ada apa sih dari pengalaman tadi, mungkin bisa ambil inspirasi apa sih untuk Natal gitu. Ada beberapa yang mungkin saya pikir dan saya renungkan ada yang bagus, bahwa yang pertama dari ibu saya belajar bahwa butuh persiapan hati untuk merayakan Natal itu. Jadi ibu saya itu mengajarkan saya bagaimana mempersiapkan hati yang mau dilahirkan dan mau menerima Yesus pada saat malam Natal itu. Jadi waktu itu saya mungkin karena jengkel, karena apa, diingatkan ibu supaya menyiapkan atau memilih satu baju yang memang saya sukai sehingga saya bisa dengan sukacita menerima Natal dan merayakan Natal bersama. Jadi waktu itu nggak dipakai ya baju merah? Baju merahnya tidak dokter. Mungkin waktu saya pikir-pikir mungkin saya juga telah mengecewakan hati ibu saya. Tapi waktu itu ibu saya mungkin berkorban perasaan juga supaya menyenangkan saya. Nah dari situlah saya belajar untuk melihat bahwa persiapan hati dalam menghadapi Natal itu. Tapi si ibu juga pasti senang gitu kan ngelihat anaknya. Ya. Saya waktu itu gak jengkel lagi. Tidak jengkel. tapi saya salah itu merasa bersalah sekali kan gitu. Merasa bersalah gitu. Karena saya mengecewakan kan gitu. Kan ngambek dan juga ya tidak mau pakai baju itu. Gitu. Terus baju itu akhirnya gimana tuh pastor? Nah, yang lucu juga ini akhirnya kami kesempatan ada foto bersama. Akhirnya saya pakai baju itu. Foto bersama dan foto itu dicetak dan masih tampak kelihatan wajah saya sedih. Sedih sekali memakai baju warna merah itu. Tapi itu pengalaman yang sungguh membekas bagi saya. Lalu selain persiapan hati, lalu juga Natal bagi saya ada kesempatan untuk saling mempererat persaudaraan. Di antaranya dengan keluarga saya, dengan bapak saya, ibu saya, adik kakak saya gitu. Ada kesempatan di mana kami bisa bersama dari hal-hal yang sederhana tadi makan bersama tadi gitu juga. Mempersiapkan masakan, waktu itu bapak saya menyembelih ayam, kami membersihkan, kemudian ibu menyiapkan bumbu dan memasaknya itu. Itu hal-hal yang sederhana mungkin bisa kita kebersamaan itu. Lalu tadi kebersamaan juga dengan persaudaraan dengan sesama kita yang berlainan agama tadi. kami dari kecil diajarkan untuk toleransi, untuk menghormati orang-orang yang berbeda agama, dan situ tidak mengalami kesulitan. Yang itu yang bisa saya bagikan mengenai pengalaman Natal. Oke, terima kasih buat Pastor Philippus yang sudah membagikan pengalamannya seputar Natal. Apakah ada harapan yang mau disampaikan ya untuk Choice Indonesia ini? Ya, bagi Choice seluruh Indonesia, dari pengalaman saya, mungkin saya ingin juga membagikan dan bisa kita kembangkan di dalam hidup kita, entah di keluarga, relasi kita juga dengan teman-teman yang lainnya, bahwa yang pertama, bahwa Natal adalah waktu kita untuk mempersiapkan diri, di mana hati kita dengan kesederhanaan kita untuk mau menerima kelahiran Tuhan, itu kesiapan hati. Lalu yang kedua, Natal juga mengajak kita untuk lebih bersaudara, entah itu di dalam keluarga kita, entah itu juga dengan sesama kita, dengan tetangga kita. Persaudaraan dan nilai hati yang mau mempersiapkan hidup bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke, terima kasih Pastor buat sharing-sharingnya hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.